Dan tentunya ini bukan jarak yang singkat, tetapi jarak yang sangat jauh sekali antara kita dengan beliau rahimahullahu ta'ala. Namun karena Allah menjadikan ilmu beliau berbarokah, Allah angkat derajat beliau dengan ilmu beliau, maka karya beliau semisal Adabul Mufrad dan semisal Sahih Bukhari dan yang lainnya sampai hari ini menjadi pegangan kaum muslimin, menjadi bimbingan ilmu terhadap kaum muslimin. Ba'da kitabillah, setelah Al-Quranul Karim, secara khusus kitab beliau Sahih Bukhari. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau dengan rahmah yang luas dan mengumpulkan beliau dan kita semuanya bersama kekasih Allah yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan Allah mengabulkannya. Allahumma amin. Selanjutnya, kitab ini adalah kitab yang mubarak tentunya, karena membimbing kita untuk pertama berilmu dan mengamalkan ilmu. Kedua, membimbing kita terhadap adab-adab yang utama, adab-adab yang mulia, yang itu juga akhlak. Dan tidak sedikit ketiga, bimbingan tersebut membimbing kita, mengarahkan kita agar kita menyadari bahwa kita hamba yang dituntut dengan statusnya sebagai hamba untuk beribadah kepada Allah dengan adab dan akhlaknya. Tentunya kemudian juga dengan adab dan akhlak membuat kita untuk mengingat akhirat kita, karena tidak sedikit dari keterangan disebutkan balasan bagi yang melakukan amalan tersebut. Dan beberapa makna yang lain yang seperti itu dari apa yang kita dapatkan dari belajar kitab yang mubarak ini, yaitu Adabul Mufrad. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semua, membimbing kita kepada ilmu nafi', dan selalu kita diarahkan kepada apa yang lebih baik dari urusan dan perkara agama kita. Allahumma amin. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, dalam kitabnya Adabul Mufrad, qala rahimahullah, dalam bab al-mizah, dalam bab al-mizah, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam, atau dalam bab al-mizah, bab yaitu senda gurau bercanda, dan berkelakar. Tentunya dari sifat bercanda, bersenda gurau ataupun berkelakar adalah kelapangan dari Allah kepada hamba-hambanya, atau kelapangan agama ini terhadap umat ini. Karena candaan dan senda gurau dalam kehidupan manusia dibutuhkan. Bahkan akan menghiasi dan menyempurnakan hidup mereka. Manusia dengan tanpa canda, tanpa senda gurau, tanpa kelakar satu dengan yang lainnya dengan apa yang terbimbing, dia akan mendapatkan kehidupan yang kaku. Dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Namun agama ini membimbing kita. Dibolehkan kita untuk bercanda, berkelakar, ataupun mungkin bersenda gurau antara satu dengan yang lainnya. Namun tentunya dengan dibimbing, tidak melampaui batas dan tidak melangkahi apa yang dilarang. Dan sebaik-baik contoh dalam hal ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam adalah kedua kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada contoh yang baik pada diri Rasulullah buat kalian. Karena itu nantinya kita akan dengarkan dan telah kita dengarkan satu riwayat sebelumnya dan kita akan dengarkan riwayat yang berikutnya. Beliau membawakan riwayat dari Abu Hurairah an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qalu ya Rasulullah innaka tudaibuna. Qala inni la aqulu illa haqqa. Mereka para sahabat berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau terkadang bercanda dengan kami, berkelakar dengan kami, bersenda gurau dengan kami. Maka kata beliau, la inni la aqulu illa haqqa. Ketahuilah para sahabat, saya tidaklah berkata dengan perkataan dalam candaan, dalam senda gurau tersebut, kecuali apa yang hak. Apa yang hak, yaitu apa yang lurus, apa yang benar. Kenapa demikian? Karena beliau telah dibimbing atau dijaga oleh Allah dengan penjagaan. Sehingga tidak ada yang melampaui batas, tidak ada yang mengandung dosa, dan tidak ada kebohongan pada kedustaan, pada canda, kelakar, dan senda gurau beliau. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sebagai bentuk contoh, beliau pernah didatangi seorang nenek. Seorang nenek bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah saya masuk surga? Maka Rasulullah pun menjawab dengan canda, ingin menghibur, tetapi canda yang benar. La tadkhulil jannah ajuz, la tadkhulil jannah ajuz. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam At-Tirmizi dalam Syama'il Muhammadiyah. Maka mendengarkan hal ini, tentunya sang nenek bersedih. Namun kemudian diterangkan bahwa surga nantinya tidak ada seorang nenek. Masa ada dalam surga nenek? Masa ada dalam surga kakek? Laki-laki yang sudah sepuh usianya, perempuan yang sudah sepuh usianya, itulah kakek dengan nenek. Tidak ada dalam surga. Yang ada dalam surga pemuda dan pemudi. Yang ada di dalam surga manusia dewasa, laki-laki dan perempuannya yang matang, yang usia-usia masih usia produktif. Usia berapa disebutkan dalam riwayat? Kisaran 30 tahun. Itu yang ada di dalam surga. Laki-laki dan perempuan usianya seperti itu. Dan tidak pernah bertambah. Artinya tidak pernah bertambah, usianya tetap seperti itu. Bahkan di dalam surga sebagaimana telah kita terangkan nanti, kita terangkan dalam pertemuan kita dalam keterangan sholat taraweh dahulu, bahkan di dalam surga seorang akan bertambah muda wajahnya, penampilannya semakin. Dia di surga semakin bertambah gagah, ganteng. Dan perempuannya semakin bertambah cantik, jelita. Dikisahkan dalam riwayat yang lain tentang laki-laki dan wanita surga. Ketika dia keluar ke pasar, laki-laki, di surga juga ada pasar. Tapi pasar surga. Dan orang-orang di surga tidak buang air besar, tidak buang air kecil, melainkan kotorannya keluar dari pori-pori dan beraroma semerbak wangi, wangi yang ada di surga. Mereka juga tidak mengeluarkan dahak, ingus. Beda dengan kita di mana? Di dunia. Keringatnya bukan keringat seperti kita. Kalau kita keringatnya semakin berkeringat, semakin apa? Semakin beraroma kurang sedap. Kalau mereka semakin berkeringat, yang keluar itu adalah aroma wewangian. Jadi ketika mereka ke pasar, jadi jangan bayangkan pasar seperti pasar yang ada di sini. Keadaan kondisi manusianya seperti tadi. Mereka ke pasar, dikatakan di pasar surga, kemudian mereka kembali ke rumah mereka, ke istana mereka. Maka laki-laki terheran melihat sang istri, yang itu adalah istrinya di surga. Dan istri terheran melihat suaminya, yang itu adalah suaminya di surga, tadinya ketemu. Tapi kemudian mereka keluar sang suami, meninggalkan sang istri, kemudian bertemu kembali. Ketika bertemu kembali, sang suami mengatakan, saya melihatmu tidak seperti yang sebelumnya. Semakin saya memandangmu dengan pandangan yang aku melihatmu semakin cantik, jelita adanya. Maka sang istri pun mengatakan, saya juga mendapatkanmu setelah engkau keluar dan kembali, semakin gagah rupawan adanya. Jadi perkataan Rasulullah di surga tidak ada nenek, tidak ada kakek, benar atau bohong? Benar. Karena di surga hanyalah pemuda. Namun karena ini candaan membuat nenek itu, aduh, berarti kita enggak masuk surga. Tapi ternyata bukan tidak masuk surga. Nantinya kalau masuk di surga, nantinya dia akan menjadi bukan lagi nenek, tapi wanita yang cantik jelita dengan usia 30 tahun. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini bentuk candaan Rasulullah. Rasulullah tidak berkata kecuali apa? Haqqan. Kata Rasulullah, innilah akulu illa haqqan. Saya tidak berkata, bercanda kecuali dengan apa yang benar, apa yang lurus, apa yang terbimbing. Karena itu kita ambil pelajaran, Rasulullah bercanda dan boleh. Kita juga bercanda, boleh kita berkelakar, boleh kita bersenda gurau. Tapi sebagaimana Rasulullah mengatakan, innilah akulu illa haqqan, candaan kita tidak boleh melampaui batas. Tidak boleh dengan mendatangkan kedustaan-kedustaan, kebohongan-kebohongan. Tidak boleh pula candaan kita menyimpang atau melangkahi apa yang dilarang. Sehingga itu para sahabat mendapatkan Rasulullah bercanda dan mereka pun merasa asyik, senang dengan Rasulullah. Beliau adalah seorang yang membimbing dengan agama, tapi beliau pun bercanda. Beliau pun bersenda gurau. Coba kalau beliau dingin, beliau tidak bercanda dan tidak bersenda gurau, maka ya tentunya orang-orang yang ada di sekitarnya mendapatkan kakunya Rasulullah. Hanya saja karena beliau dibimbing oleh Allah menjadi contoh bagi kita, maka Allah datangkan sifat yang utama dan memberikan bimbingan kepada beliau dengan apa yang utama. Dan menjadilah contoh bagi kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kemudian berkata Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala dari hadith Bakar ibnu Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, kana ashabun nabi yatabadahuna bil bittikh fa idza kanatil haqa'iq kanu humur rijal. Disebutkan bahwa dari Abu Bakar ibnu Abdullah bahwa para sahabat nabi yatabadahuna bil bittikh, mereka saling melempar kulit semangka. Ya kalau semangka kan yang dimakan tentunya isinya, kulitnya kan dibuang. Namun mereka menjadikan ini sebagai bentuk candaan satu dengan yang lainnya. Yang namanya candaan tentunya agar satu dengan yang lainnya menjadi akrab, menjadi bersaudara, menjadi nyaman. Itulah diinginkan dari candaan dan senda gurau. Bukan dengan candaan dan senda gurau bermusuhan. Bukan membawa kepada permusuhan. Kalau candaan dan guruan membawa kepada permusuhan, itu bukan canda gurau, itu namanya melampaui batas. Tetapi para sahabat Rasulullah saling melemparkan apa? Kulit semangka yang mereka makan. Fa idza kanatil haqa'iq, namun apabila mereka dituntut dalam satu keadaan yang harus mereka jalani, kanu humur rijal, mereka kamu dapatkan laki-laki yang jantan. Bagaimana itu? Kalau mereka berjihad, kamu dapati para sahabat seperti para heroik yang berperang di medan tempur sebagai seorang laki-laki jantan. Tentunya tegas, sigap, lincah. Demikian. Tetapi ketika mereka bercengkrama satu dengan yang lainnya, kamu dapati mereka bercanda, kamu dapati mereka bersenda gurau, sampai kulit semangka yang mereka makan mereka lemparkan. Karena dilempar yang satu melempar lagi. Terjadi lempar-lemparan. Ini adalah candaan, dan ini dilakukan oleh para sahabat Nabi bukan tujuannya untuk menghinakan dan bukan tujuannya untuk melukai. Namanya kulit semangka, suatu yang tentunya tidak melukai. Berbeda kalau lemparan batu, lemparan kerikil. Rasulullah melarang melemparkan batu kecil karena akan melukai. Sehingga itu pula lah dilarang seorang mengambil batu melempar jumrah dengan tujuan untuk melukai. Tetapi melempar batu jumrah sekedar untuk melempar, yang diinginkan pelemparannya yaitu tempat jumrah. Melempar dengan kulit semangka tidak melukai. Itu pun tentunya tujuannya untuk bercanda semata-mata. Bercanda, bersenda gurau dengan sahabatnya karena akan didapati dari ini semua kerukunan, akan didapati eratnya persaudaraan, namanya bercanda. Akan didapati saling cinta mencintai satu dengan yang lain. Inilah tujuan maksud candaan dan kelakar, dan maksud daripada seorang bersenda gurau. Wallahu a'lam bisawab. Tetapi saat dibutuhkan tegas, kamu dapati atau kita dapati para sahabat, mereka humur rijal, mereka adalah laki-laki jantan yang turun di medan perang, menyabetkan pedangnya, melemparkan tombaknya sebagaimana dibutuhkan dalam peperangan. Kamu dapati mereka adalah laki-laki yang heroik, yang jantan menghadapi musuh-musuhnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini dilakukan sahabat dan Rasulullah masih hidup. Artinya, kalau Rasulullah masih hidup dan itu dilakukan oleh para sahabat, sementara Rasulullah tidak mengingkarinya, berarti itu adalah perbuatan yang diikrarkan oleh Rasulullah. Perbuatan yang tidak diingkari. Diikrarkan oleh Rasulullah, perbuatan yang tidak diingkari. Karena kalau itu adalah perbuatan yang salah, niscaya akan diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi itu adalah perbuatan yang masih dalam batas kewajaran. Bahkan itu adalah candaan yang dibolehkan. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, demikian beliau meriwayatkan dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Berkata beliau Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, jaa rajulun ilan nabi yastahmiluhu, datang seseorang, yaitu datang seorang laki-laki kepada Nabi, yastahmiluhu, meminta agar Rasulullah menumpangkan dia dengan hewan kendaraannya. Menumpangkan dia dengan hewan kendaraan Rasulullah. Hewan kendaraan yaitu tunggangan Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ana hamiluka ala waladi naqah." Ya fulan, saya akan menumpangkanmu atau menaikkan engkau di kendaraan, yaitu di kendaraan walad naqah, anak unta. Rasulullah mengatakan demikian, saya akan menumpangkanmu kepada anak unta. Ya sahabat melihat anak unta, ya mau diapain anak unta ya Rasulullah, masa kita nunggang anak unta? Naam, maka sahabat ini pun mengatakan, ya Rasulullah, ma asna bi waladinaqah. Ya Rasulullah, apa yang saya harus lakukan dengan anak unta? Nanti anak unta saya naiki jatuh, saya yang bukan naik ke anak unta, tapi anak unta yang naikin saya. Saya yang harus memikul. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala Rasulullah, wa hal talidul ibila illa nuq? Ya fulan, tidakkah unta jantan, unta jantan itu terlahirkan dari unta betina? Dan tidakkah unta jantan itu dulunya anak unta, unta betina? Artinya maksudnya bukan anak unta yang cilik, tapi anak unta yang sudah gede, yaitu ibil. Lihat candaan Rasulullah. Ya kalau ini tidak dipahami candaan, tentunya tidak beliau katakan demikian. Ya, ya sahabat melihat, lah, misal orang menginginkan untuk ditumpangi kendaraan, sudah kamu naik sepeda aja sendirian, ya kan? Lah, naik sepeda, numpang saya mau ke Tegal misalnya, sudah nanti kamu naik sepeda sendirian. Misal, ini kan akan menjadi pertanyaan, tapi tidak demikian dengan Rasulullah. Beliau menyatakan dengan apa yang benar. Sudah, kamu nanti saya tumpangi dengan anak onta. Anak onta. Ternyata anak onta itu yang dimaksud oleh Rasulullah, al-ibil. Onta yang sudah besar, yang sudah tentunya apa kuat, dan onta yang memang kendaraan tunggangan. Seperti tadi, nenek tidak masuk ke dalam surga. Yang masuk ke dalam surga siapa? Orang yang usianya 30, artinya penduduk surga itu usianya demikian. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikianlah Rasulullah. Orang yang hidupnya sempurna dan membimbing dengan bimbingan Allah, beliau menjalani hari-harinya dengan kehidupan sebagai pemimpin, baik itu pemimpin bagi manusia dan pemimpin bagi rumah tangganya. beliau bergaul dengan mereka, memposisikan kapan posisi itu sepantasnya untuk beliau ada di situ, sehingga suatu waktu beliau pun bercanda, dan memang itu harus beliau pun bercanda, berkelakar, beliau pun bersenda gurau. Demikianlah Islam, agama yang lapang, agama yang mudah. Namun sekali lagi, tadi telah kita terangkan bahwa tidak boleh melampaui batas, tidak boleh sampai mendatangkan permusuhan, dan tidak boleh di atas kedustaan, dan juga tentunya tidak boleh melangkahi apa yang dilarang, karena di sana ada batasan-batasan yang tidak boleh kita lewati, yang tidak boleh kita langkahi. Wallahu a'lam bishawab. Beliau tidak hanya sekedar bercanda dengan orang dewasa, beliau bahkan bercanda dengan anak-anak. Jadi kalau nanti didapati seorang bercanda, suatu hal yang lumrah, jangan dipandang suatu yang menyelisihi, jangan dipandang suatu yang menyelisihi, suatu yang lumrah. Selama tentunya tadi dengan apa yang telah kita dengarkan, dia terbimbing. Demikian bercanda dengan anak-anak, bahkan tentunya bercanda dengan anak-anak kecil yang bukan anaknya sendiri. Beliau bercanda dengan cucunya, cucu beliau Hasan dan Husain, beliau bercanda dengan yang lainnya. Sebagaimana nanti dalam riwayat disebutkan bagaimana candaan beliau dengan adiknya Anas ibnu Malik, yang disebut dengan Abu Umair. Artinya candaan di sini karena beliau yang lakukan menjadi bimbingan bagi kita. Bolehnya bercanda, bolehnya berkelakar, bolehnya bersenda gurau. Dan tadi sudah disebutkan agar hidup ini semakin sempurna, semakin indah. Kalaupun hidup ini adalah ibadah, maka dengan candaan dan kelakar tadi adalah diinginkan dalam rangka memenuhi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita katakan Rasulullah berkelakar bercanda, beliau tidak beribadah. Beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab, membuat manusia senang, membuat manusia bahagia, membuat manusia gembira adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti kita akan dengarkan dari pembahasan tentang husnul khuluq, di antara yang dikatakan husnul khuluq adalah membuat wajah itu sumringah, gembira, ceria ketika dilihat orang. Selalu memberikan dan mengerahkan dirinya untuk membantu, memberikan bantuan, dan selalu menahan dirinya dari mengganggu, melukai yang lainnya. Itu husnul khuluq. Membuat orang gembira melihat wajah kita, terlihat lagi dengan gembira dengan apa? Dengan perbuatan kita. Ya, adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau kita dilihat ngengkreng. Orang senyum kita ditekuk lagi malam. Ngengkreng. Ya, enggak ada yang bahagia melihatnya. Oh, ngeri orang ini. Sebentar lagi kita dicokot dengan dia. Iya kan? Takut orang-orang. Kita kata dia. Waduh. Kita bicara sedikit dicokot kitanya. Tidak membuat bahagia, tapi cobalah wajahnya dibuat. Nah, bagaimana? Wajahnya dibuat sumringah. tersenyum, melihat orang, memperlihatkan kepada orang kebahagiaan, orang jadi bahagia. Demikian Rasulullah. Demikian Rasulullah. Naam. Dengan anak-anak, kalau dengan yang besar mungkin suatu yang kita katakan biasa, dewasa dengan dewasa, tapi ini kepada anak-anak ini adalah hal yang tentunya luar biasa. Bagaimana beliau bercanda dengan anak-anak? Kalau kita yang bercanda dengan anak-anak, ya kita biasa, manusia biasa. Ini Nabi dan Rasul yang mulia dan utama bercanda dengan anak-anak. Disinilah bimbingannya. Kita pun juga demikian. Bercanda dengan mereka sebatas apa yang dibolehkan. Maka kita masuk dalam bab, babul mizah ma'as-sabi, bab bercanda, bab berkelakar, bersenda gurau dengan anak kecil, dengan anak-anak kecil. An Anas ibni Malik qala inka'nam, dari Anas ibnu Malik radiyallahu ta'ala anhu, kanan nabiyu yukhalituna, la yukhalituna. Kata Anas ibnu Malik, dulunya Nabi, Anas ini orang yang paling mencermati kehidupan Nabi, karena beliau adalah pelayan Nabi semenjak beliau masuk ke Madinah. Yaitu semenjak Nabi Muhammad masuk ke Madinah, Anas sudah melayani Nabi dengan usia yang masih muda, sampai kemudian Anas menjadi seorang pemuda melihat bagaimana Nabi melayani dengan setia Nabi. Karena Ummu Sulaim menyerahkan Anas kepada Nabi agar Anas melayani, berkhidmah terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Anas mengatakan, dengan apa yang beliau lihat dari Nabi, bahwa Nabi la yukhalituna, Nabi betul-betul berbaur dengan kami. Nabi betul-betul berbaur dengan kami. Berbaur tentunya bergaul, tentunya bercengkrama dengan kami. Karena itu pula, dari akhlak yang utama, kita bergaul bersama manusia, kita berbaur dengan manusia. Bukan kita hidup sendiri, bukan kita mengurung diri, bukan kita naam membatasi diri kita. Bukan, tapi bergaul. Nabi kita bergaul. Dia manusia terbaik. Beliau bergaul. Beliau berbaur. Tentunya kita juga demikian. Tentunya kita juga demikian. Jangan kita membuat sifat dan sikap menyelisih beliau. Kita pandang kita lebih baik. Wal'iyadzubillah. Hanya saja, para ulama memberikan ikatan supaya kita tidak salah dalam memahami, disebutkan oleh al-imam al-hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani asy-Syafi'i rahimahullahu taala, di sini berbaurnya Nabi tentunya selama tidak dikhawatirkan dengan siapa yang diajak bergaul tersebut mendatangkan fitnah dan kemudharatan. Jadi kalau ternyata dengan bergaul, berbaur, kita dapat fitnah karena berbaur dengan orang yang tidak pantas untuk kita bergaul dan berbaur dengannya, dari orang-orang ahlul fisq atau fasaqah, orang-orang fasik, atau ashabul fujur, orang-orang yang berbuat dosa, berbuat maksiat, atau juga kepada orang-orang yang memiliki syubhat, atau juga kepada orang-orang yang menghancurkan akhlak kita misalnya, membawa kita kepada syahwat syaitonia, maka ya pada saat itu kita jaga diri kita, tidak berbaur, tidak bergaul dengan mereka. Tetapi kalau kita tidak mendapatkan itu, maka kita berbaur. Berbaur, bergaul bersama mereka. Wallahu a'lam bishawab. Dikatakan oleh al-Imam, atau disebutkan dalam kitab Al-Mirqah Al-Mafatih, syarah kitab Miskah Al-Masabih. Dari hadis ini disebutkan, in kana nabiyyu la yukhalituna ghayatal mukhalatah wa yu'ashiruna nihayatal mu'asharah wa yujalisuna wa yumazihana la yukhalitu. Disebutkan di sini bahwa Nabi la yukhalituna, Nabi berbaur dengan kita, benar-benar berbaur sebagaimana berbaurnya manusia. Bahkan dengan pergaulan yang erat, ghayatul mukhalatah, dan bergaul dengan mereka dengan pergaulan yang erat, artinya berbaur, bergaul dengan manusia sebagaimana keadaannya manusia, sampai tidak nampak adanya sekat, tidak nampak adanya pemisah antara Nabi dengan para sahabatnya. Beliau adalah Nabi, ini adalah sahabat, manusia biasa, sampai-sampai tidak ada tampak sekat sama dengan para sahabatnya. Ini yang mesti kita ketahui. Jangan kita merasa lain sendiri, sehingga memiliki kedudukan tersendiri. Tidak boleh demikian. Tanpa sekat. Bahkan dengan bergaulnya kita bisa membimbing mereka. Kalau kita memiliki sedikit ilmu, kita arahkan mereka, jangan begini, enggak boleh seperti ini, jangan begitu. Ketika kita tidak bergaul bersama mereka, mereka akan terjatuh, terseret kepada apa? Kepada apa yang salah. Tetapi tadi sudah dikatakan, siapa yang kita ajak bergaul? Kalau mereka adalah ashabul fitnah, mereka adalah ashabus syubhat, ashabus syahwat, ahlul fujur, ahlul ma'asi, ahlul fisq atau al-fasaqah, misal seperti itu, ya jangan. Kita lebih utama menyelamatkan diri kita. Tetapi kalau dia adalah saudara kita seiman, saudara kita yang pingin kebaikan, pingin dibimbing, tidak ada sama sekali di sana perkara-perkara yang membawa kepada apa yang disebutkan tadi, maka kita bersamanya bergaul, bercengkrama. Maka disebutkan kembali, bahkan yujalisana, beliau bermajlis dengan kita, kata siapa? Kata Anas. Yukhalituna, yakni bergaul, berbaur, beliau bahkan bermajlis, duduk-duduk dengan kami. Yumazihana, bahkan beliau naam, berkelakar, bercanda dengan kami. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Anas melanjutkan dengan sifat beliau ini, hatta yakula li akhin li saghir. Sampai suatu waktu beliau pernah mengatakan kepada saudara saya yang masih kecil, saudaranya Anas yang masih cilik, masih kecil usianya, muda usianya, bahkan masih anak-anak. Kenapa masih anak-anak? Masih senang bermain burung. Burung, yaitu burung kenari atau burung yang kecil, yang biasa dipegang, yang biasa dapat diraih oleh anak-anak untuk bermain. Dalam kisah di sini, burung usfur. Maka suatu waktu burung kenari ini atau yang sejenisnya mati. Punyanya adiknya Anas, atau burung yang dimiliki oleh adiknya Anas. Dia selalu bermain dengan burung tersebut, menerbangkannya, membawanya ke sangkar, dan demikianlah sebagaimana orang yang memiliki burung. Kemudian mati, maka Rasulullah mengatakan, ya Aba Umair, nama adik Anas ini Abu Umair, ma fa'alan Nughair, ya Aba Umair, ada apa? Burung usfur atau burung kenari yang sejenisnya ini, ada apa kok membuatmu sedih? Mungkin dia lagi bersenang-senang, walaupun sebetulnya diketahui telah mati, tetapi beliau tujuannya untuk bersenda gurau, tujuannya untuk membuat adik Anas menjadi gembira. Sedih masalahnya, apa yang dia miliki mati, yaitu burung yang dia miliki mati. Maka Rasulullah menghiburnya. Artinya Anas ingin menyampaikan kepada kita dengan riwayat ini, beliau tidak memberikan sekat kepada yang dewasa, yang tua, sampai anak-anak sekalipun beliau bergaul, bercengkrama. Demikianlah kita. Kepada anak-anak kecil, kita bercengkrama, kita berkelakar sebagaimana apa yang dibimbing, bersenda gurau, tidak melampaui batas, tidak berdusta, dan tidak melukai. Ini kalau kita lakukan, niscaya kita akan mendapatkan kebaikan. Karena tidaklah seorang melakukan suatu amalan, dalam amalannya dia mencontohi Rasulullah, kecuali dia akan mendapatkan hidayah dan taufik dan barokah, kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ini dari jenis pergaulan beliau. Namun dari bergaulnya beliau sampai bercanda, sampai berkelakar ini ataupun bersenda gurau ini tidak lepas dari sifat yang utama beliau. Apa sifat utama beliau? Innaka la'ala khuluqin 'adzim. Ya Rasulullah, kata Allah kepada beliau, sesungguhnya engkau betul-betul dalam perangai dan akhlak yang utama. Namanya orang yang utama akhlaknya, orang yang mulia akhlaknya, maka tentunya dia akan memberikan kegembiraan kepada siapa yang ada di sekitarnya. Dia akan memberikan rasa senang, rasa gembira kepada siapa yang ada di sekitarnya. Qala rahimahullah, berkata al-Imam Bukhari rahimahullah, babu husnil khuluq, bab indahnya akhlak. Bab indahnya akhlak. Betapa baiknya susunan kitab ini dari beliau. beliau menggiring atau beliau membawa kita kepada satu demi satu akhlak atau adab. Kemudian beliau mengatakan bab indahnya akhlak. Dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min syai'in fil mizan athqalu min husnil khuluq. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak ada sesuatu yang paling berat timbangannya nantinya di hari kemudian. Tidak ada sesuatu yang paling berat atau memberatkan timbangan di hari kemudian. Tidak ada sesuatu yang paling memberatkan timbangan di hari kemudian dari akhlak yang utama. Dari akhlak yang utama. Ternyata akhlak itu menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Ternyata akhlak itu, yang terkadang orang mengatakan, ah, akhlak saja kok. Ternyata ini memasukkan ke dalam surga. Karena itu jangan diremehkan. Kita mau kemana nantinya? Kita kan pasti menjawabnya kita mau ke surga. Maka surga Allah akan ditempati orang-orang yang berakhlak. Akan ditempati dengan orang-orang yang berakhlak, beradab. Tidak ada yang paling memberatkan timbangan nantinya di hari kemudian dari akhlak yang utama, dari akhlak yang indah, yang mulia. Kemudian dalam riwayat disebutkan, inna sahiba husnil khuluq la yablugha bihi darajata sahibis saum was-salah. Sesungguhnya orang yang memiliki akhlak yang utama nanti di hari kemudian, dia akan sampai kepada derajatnya orang yang berpuasa dan sampai kepada derajatnya orang yang salat. Kita banyak salat sehingga kita dikatakan ahli salat. Kita banyak berpuasa sehingga kita dikatakan ahli puasa. Yang tentunya orang yang sholat dapat kedudukan tinggi. Orang yang puasa dapat kedudukan tinggi. Orang yang berakhlak mulia akan mencapai tingkatan tersebut. Akan mencapai tingkatan tersebut. Karenanya dengan keterangan ini, marilah kita bersama-sama mengajak diri kita. Ayo kita berakhlak yang utama. Memberatkan timbangan kita, membawa kita kepada surga Allah, sampai kepada derajat orang yang berpuasa dan orang yang sholat. Dan dalam keterangan dikatakan, innal mu'mina la yudriku bihusni khuluki darajat sa'im al-qa'im. Sesungguhnya mu'min nantinya akan mencapai derajat orang yang berpuasa, orang yang menegakkan sholat malam. Orang yang menegakkan sholat malam adalah orang yang istimewa. Tidak semua bisa. Tidak semua bisa mengerjakannya, tidak semua bisa menegakkannya. Dia akan mendapatkan derajat yang utama nantinya. Tetapi orang yang berakhlak utama, berakhlak mulia, dia akan mencapai derajat tersebut. Dia akan mencapai sampai kepada derajat tersebut. Akhlak yang utama. Karenanya itu solihin para sahabat, karenanya itu para ulama, karenanya itu para a'immah, kita dapati tidak ada yang berakhlak jelek. Tidak ada yang berakhlak jelek. Semuanya berakhlak utama. Semuanya berakhlak mulia. Selain tentunya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa itu akhlak yang utama? Dan apa itu akhlak secara umum? Berkata Abdullah ibn al-Mubarak, akhlak itu seorang dalam keadaan bastul wajhi, wajahnya yang berseri-seri, sumringah, berseri-seri ketika berhadapan dengan manusia. Kemudian badlul ma'ruf, yaitu orang yang selalu membantu, mengerahkan seluruh apa yang dia punyai untuk perkara yang ma'ruf. Perkara yang ma'ruf. Membantu saudaranya, meringankan saudaranya. Ini adalah akhlak yang utama. Kemudian kata beliau, kaful adza, akhlak yang utama itu menahan dirinya melukai, menodai yang lainnya. Menahan dirinya untuk melukai yang lainnya. Dia tidak ingin melukai yang lainnya. Tidak ada maksud dan tidak ada keinginan melukai yang lainnya. Itu orang yang berakhlak. Jadi akhlak utama itu berkumpul padanya tiga perkara. Wajah yang berseri-seri, dia selalu membantu manusia, dan dia menahan dirinya dari melukai manusia. Berkata Imam Abdul Aziz Ibn Bas rahimahullahu ta'ala ketika menerangkan na'am ma huwal bir dalam hadis, al-birru husnul khuluq. Bir, kebaikan itu adalah husnul khuluq. Maka beliau mengatakan husnul khuluq di sini seperti apa yang dikatakan oleh Abdullah Ibn al-Mubarak tadi. Maka kita lihat sekarang dengan keterangan ini, kita bagaimana wajahnya ketika bertemu dengan manusia. Manusia senang gak dengan wajah kita? Bukan wajah kita ganteng dan cantik, bukan. Bagaimana penampakan wajah kita? Sehingga ketika mereka bertemu dengan kita, gembira. Bagaimana bantuan kita terhadap mereka? Membantu di sini bukan dengan harta semata-mata, tetapi membantu di sini dengan apa yang membantu mereka, meringankan beban penat mereka. Walaupun mungkin dengan kata, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menolongmu ya akhi. Mudah-mudahan Allah memudahkan urusanmu. Masya Allah, orang yang punya beban, walaupun tidak dibantu dengan duit, jadi alhamdulillah ada yang mendoakan. Mudah-mudahan doanya ini diterima. Mudah-mudahan doanya diterima. Saya jadi apa? Lapang perkaranya. Ini namanya badlul ma'ruf. Dan menahan lisannya dari mengganggu, atau tangannya atau anggota badannya dari mengganggu yang lainnya. Menahan. Jangan dia mengganggu, jangan dia melukai yang lainnya. Kalau dia mengganggu, dia meminta maaf. Maaf, tadi afwan. Saya tergelincir atau saya salah. Lisan, perkataan, itu akhlak yang... Jangan tidak mau meminta maaf setelah mengganggu. Bahkan mencari alasan untuk membela diri. Ya Allah, ini bukan akhlak yang utama. Lihatlah Rasulullah. Mudah memberikan maaf dan mudah meminta maaf. Kepada siapa? Kepada yang lainnya. Kepada yang lainnya. Sehingga beliau pantas dikatakan orang yang memiliki akhlak yang utama. Dan karena itu pula lah pantas untuk kita mencontohi beliau. Terlebih lagi, akhlak yang utama ini memiliki nilai balasan surga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Balasannya surga, bukan balasannya ringan, bukan balasannya rupiah, bukan balasannya harta. Balasannya surga, melebihi rupiah dan harta. Sehingga nantinya orang-orang yang memiliki akhlak utama bersama Nabi, tidak ada yang paling dekat dengan kedudukannya dengan beliau, bukan bersama yaitu satu tempat. Karena beliau tentunya tempatnya yang paling tinggi, tidak ada yang bersama dengan beliau kecuali orang yang Allah subhanahu wa ta'ala persilahkan dan memperuntukkan memperuntukkan kepada beliau dari istri-istri beliau. Tetapi dekat dengan beliau, dekat surganya kita dengan beliau. Di antara yang didekatkan oleh Allah surganya adalah orang yang akhlaknya utama. Orang yang akhlaknya utama. Sekali lagi kami katakan, akhlak utama terkumpul dalam tiga sifat tadi. Wajahnya berseri-seri di hadapan manusia. Kemudian selalu membantu, menolong, dan kemudian menahan diri dari melukai manusia. Tiga ini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Qala rahimahullahu ta'ala, dan afwan, beliau pun meminta untuk diberikan akhlak yang utama. Beliau pun meminta untuk diberikan akhlak yang utama. Beliau berdoa kepada Allah. Ini doanya beliau. Padahal beliau orang sudah memiliki akhlak yang utama. Dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran dengan ayat. Tapi beliau orang yang selalu berendah diri ke hadapan Allah, meminta petunjuk kepada Allah. Beliau berdoa dengan doa beliau yang ma'ruf, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Allahumma antal malik la ilaha illa anta. Anta rabbi wa ana abduka. Zalamtu nafsi wa ataraftu bidhambi. Ya Allah, engkau adalah Rabbku, saya adalah hambamu. Aku telah banyak menzalimi diriku, ya Allah. Ini pernyataannya Rasulullah, orang yang maksum. Aku telah banyak menzalimi diriku, ya Allah. Rasul, gimana kita? Di mana kita? Rasul masih mengakui banyak menzalimi dirinya. Kita di mana? Kata Rasul, ya Allah, aku banyak menzalimi diriku. Wa'taraftu bidhambi. Aku mengetahui dengan dosa-dosa yang aku perbuat. Padahal beliau adalah al-ma'sum. Faghfirli dzunubi jami'an. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku semuanya. Ampuni dosa-dosaku semua. Innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau, ya Allah. Lantas beliau mengatakan, wahdini li ahsanil akhlak. Ya Allah, tunjukkan aku kepada baiknya, mulianya akhlak. Lihat Rasul masih meminta kebaikan akhlak, keutamaan akhlak kepada Allah. Padahal beliau dipuji oleh Allah, innaka la'ala khuluqin azim. Beliau masih meminta. Apakah tidak pantas kita meminta kepada Allah akhlak dalam keadaan kita belum tentu akhlaknya utama? Maka kita meminta agar diberikan taufik oleh Allah dengan doa kita. Wahdini li ahsanil akhlak. Wala yahdi li ahsaniha illa anta. Dan tidak ada yang memberikan petunjuk kepada akhlak yang utama kecuali engkau, ya Allah. Kecuali engkau. Karena itu kata para ulama pula, akhlak selain itu adalah pemberian anugerah dari Allah, juga kita harus memintanya. Kita harus memintanya. Kita harus memintanya, bermunajat, meminta kepadanya, Allah berikan saya akhlak yang utama. Tidak ada yang memberikan akhlak ini kecuali engkau. Dan beliau melanjutkan doanya. Wasrif anni sayyi'aha. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Ya Allah, jauhkan saya dari akhlak yang jelek. Palingkan atau hindarkan diri saya dari akhlak yang jelek. Ini Rasul yang tidak ada akhlaknya jelek, akhlaknya terbimbing. Tapi beliau masih meminta kepada Allah, ya Allah, jauhkan saya dari akhlak yang jelek. Tidak ada yang bisa menjauhkannya dari saya kecuali Engkau ya Allah. Maka kita pun tentunya harus meminta seperti permintaan beliau. Doa para nabi sebagai contoh bagi kita, kudwa bagi kita. Kita meminta ya Allah, berikan kepada saya akhlak yang utama. Tidak ada yang bisa memberikannya kecuali Engkau. Jauhkan saya dari akhlak yang jelek. Tidak ada yang bisa menjauhkannya dari saya, dari akhlak yang jelek ini kecuali Engkau. Demikianlah saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah mendapatkan sifat yang utama ini, dan selalu dibimbing oleh Allah ringan lisan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permintaan kepadanya. Qala Rasul, berkata beliau rahimahullah, berkata Imam Bukhari rahimahullahu taala, wa an Abdullah ibni Amr qala lam yakunin nabi fahishan wala mutafahishan wa kana yaqul khiyarukum ahassinukum akhlaqa. Dari Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah, lam yakunin nabi, nabi tidak pernah melakukan perkataan yang kotor dan perbuatan yang kotor. Tidak pernah pula mengajak untuk melakukan perbuatan yang kotor. Tentunya diinginkan kotor di sini menyelisih apa yang ma'ruf, bahkan membawa kepada perbuatan i'tidak, perbuatan permusuhan. Demikian. Dan beliau mengatakan, wa kana yaqul, nabi mengatakan, khiyarukum, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Kalau ada manusia yang baik semuanya, maka sebaik-baik mereka adalah orang yang paling baik akhlaknya. Wallahu ta'ala a'lam bisawam. Waktu duhur telah masuk, kita akan lanjutkan keterangan kita nanti sebagai bentuk kesimpulan. Beliau adalah kudwa kita, nabi kita adalah kudwa kita. Beliau memiliki akhlak yang utama. Di antara akhlak yang utama, beliau bergaul, berbaur dengan manusia, bercanda, bercengkrama, tentunya dengan tidak melampaui batas, dengan apa yang terbimbing. Kita umatnya kalau mau mengikuti beliau, maka ikutilah apa yang dicontohkan oleh beliau. Siapa mengikuti beliau, maka dia akan mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala, wa in tuti'uhu tahtadu. Dia akan mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita juga selalu dibimbing oleh Allah dengan mudahnya lisan kita bermunajat meminta kepada Allah sebagaimana doa beliau tadi. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita, dan kita akan lanjutkan pada pertemuan akan datang. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.